Qala Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam rahimahullahu ta'ala ila amthali hadhihi al-ahadith allati yukhbiru fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rabbihi bima yukhbiru bihi, dan misal-misal dari hadis-hadis yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Rabb-nya dengan apa yang beliau khabarkan. Fa innal firqatan najiyata ahlas sunnati wal jamaah, maka sesungguhnya al-firqatun najiyah, atau dengan penyebutan yang lain ahlus sunnah wal jamaah, atau dengan istilah yang lain at-ta'ifatul mansurah, ini merupakan istilahat limusamman wahid, penamaan-penamaan, istilah-istilah yang kembali kepada makna yang satu, yaitu ahlul haq. Maka alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa ashabuh yu'minuna bidzalik, mereka beriman dengan seluruh yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kama yu'minuna bima akhbarallahu bihi fi kitabih, sebagaimana mereka telah mengimani pula apa yang dikhabarkan oleh Allah di dalam kitabnya. Min ghairi tahrifin wala ta'til, tanpa mereka mentahrif, merubah, dan tanpa mereka mentaktil, meniadakan. Wa min ghairi takyifin wala tamtsil. Kita ulangi kembali istilah-istilah ini, ikhwan. Ma makna tahrif, Aba Usama? Naam. Berapa pembagian tahrif? Hudzaifah. Lafzi wa ma'nawi. Contoh lafzi. Lah, enggak ada. Ahlul bid'ah enggak merubah itu. Contoh lafzi, Abu Muhammad. Basmallahirrah. Ya Abu Muhammad. Aina taqil al-qailula mamnu'a fi ad-dars. Naam ya Ismail. Wa kallama Allah. Mestinya apa? Wa kallama Allah. Ada lagi yang ingat contoh yang lain? Ada yang ingat? Ali. Jangan buat sendirilah. Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarrin ma khalaq. Mestinya apa? Min syarri ma khalaq. Min syarrin ma khalaq. Dari kejahatan Allah tidak menciptakan. Itu maksudnya, Allah tidak menciptakan kejahatan. Ingkarul qadar. Naam. Contohnya tahrif ma'nawiyah Abdul Wahhab. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa bima'na istawla. Ahsant. Ma ma'na ta'til ya Aba Hafsin? Ta'til. At-ta'til. Meniadakan. Terbagi menjadi berapa? ta'til. Ah ya Ali. Nasitahu. Naam ya Mahmud. Allahul musta'an. Ma fa'idatu geleng-geleng kepala. Ya. Abdul Hadi. Hat lafzi. Apa kalau maknawi bedanya? Bingung sendiri. Sahlun. Menolak. Yang menolak secara keseluruhan seperti seperti man tahir. La hawla wa la quwata illa billah. Abdul Majid. Jahmiyah. Kenapa Jahmiyah? Seluruh nama dan sifat kecuali lafzul jalalah tentunya. Kemudian Mu'tazilah. Iya, Mu'tazilah menolak seluruh sifat Allah. Naam. Sedangkan kemudian yang menolak sebagian sifat dan ditetapkan sebagian Asy'ariyah wal Kullabiyah wal Maturidiyah. Naam. Ya. Naam. Ada dua kaidah yang masyhurah fir raddi ala haula had dal Malik. Naam. Oh. Itu serupa tapi tidak sama. Cuman dibalik serupa tapi sama gitu. Naam. Yang kedua al-kalam fi sifat mithlul kalam fi dzat. Naam. Ya akhi, Sami Mawan ya akhi. Abdul Malik. Kalam fi ba'd sifat kal kalam fi ba'd al-akhar. Ma huwa takif? Sahib al-imama. Membagaimanakan? Misalnya apa? Naam, ahsan. Ma makna tamthil? Fa'i. Mempermisalkan. Misalnya, contoh. Tangan Allah seperti tangan makhluknya, misalnya. Naam. Mal farqu baina at-takyif wa at-tamthil? Abadhar. Apa perbedaan takyif dengan tamthil? Naam ya Aba Abdillah. Hat umum wa khusus mutlak. Masya Allah. Usuli. Hat. Apa itu? Coba perbedaannya saja itu. Yang simpel. apa contohnya takyif, ya, dari mana bedanya? Naam, naam, had. Mbak Umair. Naam. Ahsan, barakallah. Jadi kalau takyif dibagaimanakan, ya, tapi tidak ada contoh pada makhluk. Adapun tamtsil bil mitsal. Naam, mal farqu baina at-tamtsil wat tashbih, Salman? At-tamtsil dan tashbih. Naam, sebagian, naam. Barakallahu fiik. Bal humul wasatu fi firaqil ummah. Bahkan mereka ini ahlus sunnah adalah pilihan dari kelompok-kelompok umat. Kama annal ummata hiyal wasatu fil umam, sebagaimana umatnya Rasulullah adalah pilihan pertengahan terhadap umat-umat yang lainnya. Qala syarihu al-allama Muhammad Khalharras rahimahullah. قوله إلى أمثال هذه الأحاديث إلى آخره. لما كان ما ذكره المؤلف من الأحاديث ما قد قال المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله menyebutkan dari hadith-hadith yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ليس هو كل ما ورد في باب الصفات من الأخبار. Ya, maka bukanlah yang disebutkan kullama warada fi babis sifati minal akhbar, semua yang datang dari hadis-hadis dari khabar-khabar di dalam bab sifat, tidak semua yang beliau sebutkan, ya, karena beliau tidak menyebutkan semua. Nabbaha, maka beliau pun memberikan tanbih. Ala anna amthala hadhihi al-ahadith allati dhakaraha, bahwa yang semisal dari hadis-hadis yang telah beliau sebutkan ini, mimma yukhbiru fihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ar-rabbihi bima yukhbiru bi, dari apa-apa yang telah dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Rabb-nya dengan apa yang beliau khabarkan, fa inna hukmahu kadzalik, maka hukumnya sama. Apakah beliau sebutkan atau yang tidak beliau sebutkan? Wa huwa wujubul iman bima yatadammanuhu min asma'illahi wa sifatih. Yaitu wajibnya beriman, ya, dengan apa-apa yang terkandung padanya dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Dan pentahqiq kitab ini, ikhwan, Alwi bin Abdul Qadir As-Saqaf, itu punya kitab sendiri, karangan beliau, Masya Allah, Kitabun Jayyid. Beliau mengumpulkan seluruh dari sifat-sifat Allah dari Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian pula nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Judulnya kalau tidak salah, Sifatullahi Azza wa Jalla wa Asma'uhu. Atau Asma'ullah Azza wa Jalla wa Sifat. Wallahu a'lam. Kelas beliau punya kitab tersebut. Naam. Thumma ada. Kemudian setelah itu beliau kembali. Fa'akkada mu'taqada ahli sunnati wal jamaah. Beliau menekankan kembali, mengokohkan akidah ahli sunnah wal jamaah. وَهُوَ أَنَّهُمْ يُؤْمِنُونَ بِمَا وَرَدَتْ بِهِ السُّنَّةُ الصَّحِيحَةُ مِنْ صِفَاتٍ, yaitu mereka beriman dengan apa yang telah disebutkan di dalam sunnah yang sahihah dari sifat. كَإِمَانِهِمْ بِمَا أَخْبَرَ اللَّهُ بِهِ فِي كِتَابِهِ, seperti keimanan mereka dengan apa yang dikhabarkan oleh Allah di dalam kitabnya. Min ghairi tahrifin wala ta'til, dengan tanpa mereka mentahrif, tanpa mentaktil. Wa min ghairi takyifin wala tamtsil. Thumma akhbara an ahli sunnati wal jamaah, Kemudian beliau mengabarkan tentang ahlus sunnati wal jamaah. Bi annahum wasatun baina firaqid dalali wazzaydi min hadihil ummah. Bahwa mereka adalah terpilih. Mereka mempunyai sikap tengah antara kelompok-kelompok sesat dan yang menyimpang dari umat ini. Kama anna hadhil ummata wasatun bainal umami sabiqah. Sebagaimana pula bahwa umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah terpilih di antara umat-umat yang terdahulu. Qala ta'ala Allah azza wa jalla berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami telah menjadikan kalian sebagai umat pilihan. Litakunu syuhada'a 'alan nasi. Agar kalian menjadi saksi di hadapan manusia, yakni dari umat-umat yang terdahulu. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi atas kebenaran persaksian kalian. Dan telah kita sebutkan dahulu ya ikhwan tentang riwayat kejadian tentang ayat Allah Subhanahu wa taala ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwa pada hari kiamat Nabi Nuh alaihi salam dipanggil, lalu kemudian dikatakan dia menjawab labbaika wa sa'daika ya rab, maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, hal ballaghta, apakah kamu telah menyampaikan risalah kepada umatmu? Maka dia mengatakan, iya, telah kusampaikan itu. Lalu kemudian dikatakan kembali kepada umatnya, apakah betul Nabi Nuh telah menyampaikan kepada kalian? Maka mereka mendustakan, belum datang pada kami seorang nabi, belum ada yang memerintahkan kami, belum ada yang memberikan peringatan pada kami. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala meminta persaksian atas kebenaran yang dikatakan oleh Nuh, maka umat ini pun yang menjadi saksi. Nah, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah yang menjadi saksi atas kebenaran persaksian umatnya. Maka inilah yang dimaksud oleh firman Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Wa ma'na wasatan udulan khiyara. Yang dimaksud dengan wasat, mereka adalah umat yang adil dan terpilih. Kama waradal hadithu bidzalik. Sebagaimana datang hadis berkenan tentang hal ini. Maka pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan umat yang terpilih. Naam. Ahlus sunnah wal jamaah adalah merupakan orang-orang yang adil yang akan menjadi para saksi dan akan dibenarkan pula dengan persaksian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa hadhihi al ummatu wasatun bainal umam. Maka umat ini pertengahan di antara umat-umat yang lainnya. Allati tajnahu ilal ghuluwid bar. Yang mana sebagian umat itu condong kepada sikap ekstrim. Ghulu yang memudaratkan. Wal umamillati tamilu ilat tafriutil muhlik. Di antara umat-umat yang lebih condong kepada tafrid, mengabaikan. Dan yang membinasakan. Ka ahlus sunnah. Baina ifratin wa tafrid. Baina guluin wa taksir. Ya. Antara sikap ekstrim. Dan sikap jaza. Taksir. Ya. Tafrid. Mengabaikan. Merendahkan. Menghinakan. Fa inna minal umami man ghala fil makhluqin. Di antara umat-umat ada yang bersikap ekstrim terhadap makhluk. Seperti siapa ya ikhwan? An-Nasara. Hah? Wal-Yahud. Yang mengatakan Al-Masih ibn Allah wa Uzair ibn Allah. Naam. Wa ja'ala lahum min sifatil khaliq wa huquqihi ma ja'al. Dan menjadikan bagi mereka dari sifat Al-Khaliq, sifat Allah dan hak-haknya, ya, dijadikan kepada makhluk. Kannasara alladzina ghalaw fil masihi warruhban. Seperti orang-orang Nasara yang bersikap ekstrim terhadap Isa alaihissalam dan para pendeta mereka. Terhadap Isa karena mereka mengangkat Isa min manzilatil abd ila manzilatil uluhiyah ar-rububiyah. Dan mereka menjadikan ruhban dari manzilatul ibad, manzilatul bashar, menjadi manzilatul arbab min dunillah. Ya, karena mereka mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, dan umatnya lebih memilih para pendeta mereka. Ini sikap yang hulu. Wa minhum man jafal anbiya'a wa atba'ahum. Di antara mereka ada yang bersikap merendahkan, mengabaikan para nabi dan para pengikut mereka. Hatta qatalahum. Sampai kepada tingkat membunuh para nabi dan para pengikutnya. Wa radda da'watahum. Dan menolak ajakan mereka, dakwah mereka. Kal Yahud. Seperti Yahudi. Alladzina qatalu Zakaria wa Yahya. Yang mereka telah membunuh dua nabi. Nabi Zakaria dan anaknya, ya kan? Yahya. Nabi Zakaria dan Yahya. Naam. Terjadi beberapa riwayat versi dalam hal berkenan tentang kematian beliau berdua. Di antara kisah yang masyhur berkenan tentang keadaan Yahya alaihi salam, Yahya bin Zakaria, yang beliau adalah seorang yang gagah, wa sayyidan wa hasuran wa nabiyan minas salihin. Maka karena saking gagahnya, tentunya menyebabkan para wanita terpesona dengannya. Maka suatu ketika ada seorang wanita baghiyah, pelacur, yang ingin mendekati Yahya alaihi salam. Ketika dia ingin menggoda Yahya, maka Yahya pun tentunya enggan. Dan berlepas diri dari wanita tersebut. Yang menyebabkan bencinya, yang menyebabkan wanita ini yang biasanya tidak pernah ditolak oleh laki-laki yang lain, kok ditolak oleh Yahya alaihi salam. Sehingga dengan perkara ini menimbulkan kebencian dia. Ketika tiba masa perayaan yang dirayakan oleh kaum Yahud dengan rajanya yang zalim, maka raja ini pun bertemu dengan wanita pelacur itu tadi. Nah, lalu kemudian ketika bertemu dengan pelacur ini, sang raja ini ingin mendekati wanita tersebut. Nah, memang dilihat dari kecantikannya. Maka wanita ini mengatakan, saya ingin ya bersama kamu, tapi dengan syarat. Kata sang raja, apa syaratnya? Bunuh Yahya. Nah, Kata raja, apakah ada yang lain? Syarat yang lain? Atau mungkin cari syarat yang lain? Bukan dia. Tidak. Bunuh Yahya. Dalam keadaan mereka tahu dia adalah seorang nabi min anbiya'illah subhanahu wa ta'ala. Maka dia pun memerintahkan tentaranya untuk mendatangi rumah Yahya, yang pada waktu itu Yahya bersama bapaknya Zakaria alaihissalam. Nah, ya, akhirnya kemudian mereka berhasil menangkap Yahya dan membunuhnya di hadapan orang tuanya yang sedang beribadah pada waktu itu. Nah, kemudian mereka membawa, ya, kalau enggak salah kepalanya dibawa di hadapan wanita tersebut. Rupa-rupanya mereka pun tidak puas, ingin sekalian membunuh ayahnya Zakaria. Maka mereka kembali mencari Zakaria. Dan kemudian Zakaria alaihi salam, ya, mendapatkan khabar bahwa beliau pun akan dikejar, maka beliau berlari. Nah, berusaha untuk menghindarkan diri dari pembunuhan tersebut. Lalu ketika dia sembunyi di satu tempat, maka ada satu pohon yang mengajak dia, kemarilah, kemarilah. Ya, diajak untuk bersembunyi di pohon itu. Yakni masuklah kamu ke dalamnya. Akhirnya kemudian Zakaria yakni memenuhi panggilan tersebut, maka dia masuklah ke dalam pohon. Nah, yang rupanya Yahud ini, mereka di dalam melakukan pencarian bersama dengan iblis la'natullah alaih. Maka iblis ini yang terus mencari, apa, melihat kemana Zakaria pergi. Maka di saat iblis melihat bahwa dia masuk ke dalam pohon tersebut, maka iblis sempat menarik sedikit dari ujung pakaiannya, sehingga ujung pakaiannya itu sempat keluar dari pohon itu. Nah, sehingga Yahud datang dan mencari ke tempat tersebut, ditunjukkanlah oleh iblis, ini dia, ini buktinya, ada ujung pakaiannya. Maka mereka mengatakan, kalau begitu kita bakar saja pohon ini. Nah, kita bakar. Kata iblis, tidak, sebaiknya kamu belah dua saja. Maka dibelah dua pakai gergaji. Maka terbelahlah dan meninggallah Zakaria alaihissalam. Ini salah satu versi, dan sana ada versi yang lain, wallahu a'lam bishawab, butuh itsbatus sanad wa sihhatih, ya, butuh untuk kesahihan dari riwayat tersebut, wallahu a'lam bishawab. Wa hawalu qatlal masih wa ramawhu bil buhtan, dan mereka berupaya untuk membunuh Isa al-Masih dan menurusnya dengan berbagai kedustaan-kedustaan. Wallahu a'lam bisawab. Fa ilahuna ikhwan, insyaallah nuwasil waqtina akhar.